Di kitab Al-Mulakhas Fiqhi kita masuk kepada, dari kitab Shalah kita masuk pada babun fi salati ahli al-a'dar, bab tentang atau di dalam pembahasan salat orang-orang yang memiliki udzur. Bagaimana salat yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki udzur, bagaimana bentuk salatnya? Ahlul a'dzar hum al-mardha wal musafirun wal khaifun alladhina la yatamakkanuna min ada'i salati 'ala sifati allati yu'addiha ghairul ma'dzur. فقد خفف الشارع عنهم وطلب منهم أن يصلوا حسب استطاعتهم وهذا من يسر هذه الشريعة وسمحتها. أهل الأعذار, orang-orang yang memiliki uzur itu, orang-orang yang punya uzur, yang dimaksud dengan mereka itu adalah orang-orang yang sakit, para musafirun, orang-orang yang safar, wal khaifun, orang-orang yang takut. Takut maksud di sini adalah dalam kondisi kekacauan, perang misalkan, ketidak ada kenyamanan. Khaif, yaitu mereka-mereka yang tidak memungkinkan untuk menunaikan solat sesuai dengan tata cara yang ditunaikan oleh orang-orang yang tidak memiliki uzur. Ya, jadi orang-orang ahli al-adhar adalah orang-orang yang tidak memungkinkan menunaikan, orang-orang yang memiliki uzur yang tidak memungkinkan untuk menunaikan sholat seperti yang ditunaikan oleh orang-orang yang tidak memiliki uzur. Dan syari' yang mencetus syariat Allah dan Rasulnya telah meringankan terhadap mereka dan menuntut dari mereka untuk mengerjakan sholat sesuai dengan kemampuan mereka. Dan ini merupakan bentuk kemudahan syariat ini dan toleransi agama ini. Jadi orang yang sakit, misalkan sakit dia, enggak bisa bergerak sama sekali, tapi akalnya masih sehat, tapi dia tidak bisa bergerak. Orang kebakar misalkan, pikiran masih ada, tidakkah dia menunaikan sholat? Pikirannya masih ada, kewajiban itu masih tetap. Disuruh untuk pergi berwudu nggak bisa, malahan pantang malah kena air. Kalau nggak bisa kena air, disuruh bertayamum, bagaimana kalau seluruh tubuhnya itu kebakar gitu? Atau orang yang sakit nggak bisa turun dari tempat tidurnya dan dia ya dipasang ya infus, dipasang seluruh alat-alat di tubuhnya, gak bisa dia bergerak, tapi pikirannya masih ada. Terus tidak ada orang yang menolongnya, nah, bagaimana sholat mereka? Ya gitu ya. Nah, maka syariat memberikan kemudahan, keringanan agar mereka mengerjakan sholat sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Dan ini merupakan toleransinya agama ini. Faqad ja'at birafil haraj, syariat ini datang ya untuk mengangkat kesusahan itu. Qala ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 79-78, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, Allah tidak menjadikan atau tidak membebankan kepada kalian dari agama ini sedikit pun kesusahan. Ya, tidak ada kesusahan. Kenapa? Karena ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Ya. Ayat berikutnya dari sesuai dengan susunan ini, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Dalam surah Al-Baqarah ayat 107-85, setelah ini di ujung dari ayat-ayat puasa, Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesusahan bagimu. Jadi enggak ada syariat ini yang susah. Tidak ada yang ya menyusahkan. Kalau ada orang merasa menyusahkan, berarti penilaiannya yang salah. Ya. Kalau seandainya dia adalah kondisi yang normal. Kondisi yang tidak normal pun tidak disusahkan. Berarti sikap kita yang tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, contoh misalkan karena tidak tahu dengan ilmunya bagaimana sholat orang yang memiliki uzur, dipaksa. Akhirnya saya tidak mau, kalau gitu ya sudah enggak usah aja sholat, kan gitu ya. Ini keliru. Banyak di antara orang-orang yang dalam keadaan sakit itu enggak sholat. Kenapa? Karena enggak tahu apa yang harus dia lakukan. Sehingga dia berpikir agama ini susah. Allah sudah katakan. Ya. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan satu jiwa kecuali apa yang mampu oleh jiwa itu. Dalam surah Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau kepada Allah, kamu kepada Allah semaksimalnya, seberapa mampunya. Betul. Ini semaksimalnya, yakni paling mampunya berapa? Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku memerintahkan kamu dalam sebuah perintah, maka lakukanlah minhu ya sebagian dari apa yang diperintahkan, mastata'tum, apa yang mampu kamu kerjakan. Subhanallah, dua keringanannya. Tidak disebutkan di sini fa'tuhu, kerjakan, enggak gitu. Tapi kerjakan minhu, min di sini ada tab'idiyah, yakni sebagian. Kerjakanlah sebagian, berarti tidak seluruhnya. Lalu ditambah lagi mastata'tum, apa yang mampu kamu kerjakan. Tapi kalau wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Nah, apa yang aku larang tinggalkan. Tidak disebutkan tinggalkan sebagian yang dilarang, apa yang mampu kamu tinggalkan, enggak. Ya, kalau meninggalkannya totalitas, tinggalkan. Nah, kenapa? Karena perintah ada pembebanan. Kalau larangan, di situ ada takhliyah, tidak melakukan. Mana yang berat, melakukan atau tidak melakukan? Melakukan tidak yang berat, karena tidak semua orang yang bisa mengerjakannya. Tapi tidak melakukan, semua orang bisa nggak? Bisa, karena tidak ada aktivitas. Tapi dari sisi lain, ya, dari sisi godaan, ya, semua ajakan kebaikan biasanya semua orang bisa lakukan. Tapi untuk meninggalkan yang dilarang, tidak ada yang mampu kecuali orang yang betul-betul jujur dari sisi ini. Ya, jangan merokok lalai. Ayo, ambo beraja-beraja untuk memberhentian rokok. Subhanallah, jangan merokok, sudah tidak usah merokok gitu. Tidak perlu membalinya, tidak perlu meisoknya, tidak perlu membakarnya, sudah selesai. Tapi tidak ada yang mampu meninggalkan kecuali orang yang betul-betul jujur untuk meninggalkannya. Begitu seluruhnya. Namun dari sisi pembebanan, perintah itu ada beban. Maka semua orang tidak mampu melakukan beban itu. Maka dituntutlah pertama sebagian, yang kedua semampunya. إلى غير ذلك من النصوص التي تبين فضل الله على عباده وتيسيره في تشريعه. Dan selain dari itu, nas-nas, teks-teks syariat dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan fadlullah ala ibadihi, karunia Allah kepada hambanya dan kemudahannya yang Allah berikan di dalam syariatnya. Wa min dhalika ma nahnu bisadadil hadithi anhu. Di antaranya adalah apa yang sedang kita bahas, yang sedang kita bicarakan. Wa huwa kaifa yusalli man qama bihi udhrun min maradin au safarin au khaufin. Yaitu pembahasannya bagaimana sholat orang yang di dirinya ada uzur. Baik itu uzur itu berupa penyakit, atau uzur itu berupa perjalanan, safar, atau khauf, rasa takut. Yang pertama, solatul marid, solat orang yang sakit. Inna solata la tutraku abada. Solat itu enggak boleh ditinggalkan sama sekali. Ya, tidak boleh ditinggalkan. Puasa masih boleh. Ya, pada bulan Ramadan dia sakit, boleh dia tidak puasa. Tapi orang yang sakit apabila kalau sholat, apabila dia sakit enggak boleh ditinggalkan sholat. Fal maridu yulzimuhu an yuaddi as-salata qa'iman. Orang yang sakit mengharuskannya untuk menunaikan sholat dengan keadaan berdiri. ونحتاج إلى الاعتماد على عصا ونهوية في قيامه فلا بأس بذلك. Kalau di dalam mengerjakannya berdiri ini dia butuh kepada sesuatu yang disandarkan atau menopangnya, baik dengan tongkat, enggak apa-apa, tapi tetap dia berusaha berdiri. Li'anna ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Karena perkara yang mana kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan melakukannya, maka dia adalah wajib. Bahwa sholat tidak akan sempurna kecuali dengan berdiri, ya, maka wajib untuk berdiri. Fa'illam yastati' al-maridu al-qiyama fi shalah, jika orang yang sakit itu tidak mampu untuk berdiri di solat, bi'an ajaza anhu aw syaqqa alaih, yaitu dengan karena dia tidak mampu, lemah dia, enggak bisa berdiri, ya, atau berat baginya untuk berdiri, aw khifa min qiyami ziyadatu maradin, atau dikhawatirkan kalau dia berdiri bertambah sakitnya, au ta'akhuru bar'in, atau semakin lambat kesembuhannya, fa innahu wal halatu ma dhukir yusalli qa'ida, maka orang tadi kalau kondisi seperti yang disebutkan tadi, lemah dia untuk berdiri, ya, seperti pusing, kalau diberi jatuh nanti, atau berat bagi dia, atau khawatir kalau seandainya dia berdiri bertambah sakitnya atau semakin lama kesembuhannya, maka dia sholat dengan keadaan duduk qa'idan. ولا يشترط لإباحة القعود في الصلاة تعذر القيام ولا يكفي لذلك أدنى مشقة بل المعتبرة المشقة الظاهرة. Tidak disyaratkan untuk kebolehan duduk di dalam solat ketidakmampuan berdiri. Betul-betul dia tidak bisa berdiri dulu baru dia boleh duduk, enggak, enggak disyaratkan seperti itu. Dan tidak juga bisa jadikan alasan hanya beban sedikit saja lalu boleh dia duduk, enggak juga, ya, di selemonya duduknya, enggak. Akan tetapi wal mu'tabar, yang menjadi acuan, al masyaqqatu dhahirah, kepayahan atau kesulitan yang tampak zahir. Jadi ini kita kembalikan pertimbangannya kepada diri kita, mampu enggak kita nih, ya, kita berupaya dulu nih, upaya rasu-rasu, oh enggak, rasu kepanian, ketumbang, rasu enggak, duduk, ya. Waqad ajma'al ulama'u 'ala anna man 'ajaza 'anil qiyami fil faridhah sallaha qa'idan. Ulama telah sepakat siapa yang tidak mampu mengerjakan solat fardu berdiri, maka dia kerjakanlah dengan duduk. Tidak mampu dia berdiri dalam solat fardu, dia kerjakan duduk. Ini dalam solat fardu. Wala i'adata alaihi, tidak perlu dia ulang solatnya. Wala yanqusu thawabuhu, pahalanya enggak kurang. wa takunu hay'atu qu'udihi hasba ma yashalu 'alayh, maka kondisi atau bentuk duduknya sesuai dengan yang mudah bagi dia. Ya. Li'anna syari'a lam yatlub minhu qi'datan khasatan. Fakaifa qa'ada jaz. Karena syari' Allah dan Rasulnya tidak menuntut darinya cara duduk yang khusus. Ya, dia duduknya bisa berdiri, duduk dari kursi, ya sudah bisa. Duduk di lantai, oh bisa. Duduk lantai dengan menunjuk kakinya, itu yang mudah bagi dia, kerjakan. Ya. Fa kaifa qa'ada jaz. Bagaimanapun cara duduknya boleh. Fa illam yastati' al-marid salata qa'idan bi an shaqqa 'alayhi al-julus mashaqqatan dhahirah aw 'ajaza 'anhu fa innahu yusalli 'ala jambihi. Kalau orang yang sakit ini tidak mampu duduk, salatnya di duduk-duduk. Ya, di mana berat baginya duduk itu. Ya, enggak bisa, berat baginya duduk. Ya, berat pembebanan ini, pembebanan yang zahir, betul enggak bisa dia. Kadang kan ada dipaci dulu baru bisa duduk, atau tidak anunya pada. Au ajaza anhu, atau dia tidak mampu duduk, maka dia solat ala jamb, solat dia rusuknya, berarti tidak menelentang begini solatnya. Wa yakunu wajhu ila al-qiblah, wajahnya menghadap kiblat. Ya, kiblat kita belakang ini, maka wajahnya begini. Wal afdalu an yakuna ala jambihil ayman. Ya, lebih baik dia tidurnya berbaring, ya, di rusuk kanannya. Seperti mayat di kuburan, di lahat. Fa illam yakun 'indahu man yuwajjihuhu ila al-qiblah wa lam yastati' tawajjuha ilayha bi nafsihi shalla 'ala hasbi halihi. Kalau seandainya dia tidak memiliki orang yang akan mengarahkan dia ke arah kiblat, ya, dan dia tidak mampu untuk mengarahkan dirinya sendiri ke arah kiblat, maka dia sholat sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keadaannya. Ila ayyi jihatin tashulu alaih, ke arah manapun juga yang gampang bagi dia, yang mudah bagi dia. Ya. Jadi tidak mesti harus, tapi kalau dia sendiri misalnya, taruhlah dia di rumah sakit, posisi rumah sakit murka, apa, sarirnya, ranjangnya sudah ditetap, ditentukan, ternyata tidak ke arah kiblat gitulah, tidak ada juga orang yang mengarahkannya, ya, maka dia sholat sesuai dengan keadaan yang mampu dia lakukan. Fa'idha lam yaqdir al-maridu an yusalli ala jambihi ta'ayyana alaihi an yusalli ala dhahrihi wa takunu rijlahu ila al-qiblati ma'al imkan. Jika seandainya dia tidak mampu, si sakit ini tidak mampu untuk sholat berbaring di rusuknya, maka wajib bagi dia untuk sholat menelentang, ya, di atas punggungnya, perhatikan. Tapi kedua kakinya menghadap ke kiblat jika memungkinkan. Baik. Wa shalla al-marid qa'idan. Kalau seandainya orang sakit ini salat dengan duduk, dengan keadaan duduk, wa la yastati'ul sujuda 'ala al-ard. Dia salat duduk tapi enggak mampu untuk sujud di atas lantai. Aw shalla ala jambihi aw ala dhahrihi kama sabaq, atau dia salat ya berbaring tadi, baik di sisi rusuknya kanan atau dia menelentang, fa innahu yumi'u bi ra'sihi lirruku'i wassujud, maka dia mengisyaratkan dengan kepalanya untuk rukuk dan sujud. Ya. Wa ja'alul ima'u lis-sujudi akhfadha minal ima'i lir-ruku'. Ya, dia jadikan isyarat itu untuk sujudnya lebih rendah daripada rukuknya, kalau memungkinkan. Tapi kalau nelentang gimana ya? Ini nggak bisa ya. Sudah, itu ada isyaratnya aja. Tapi kalau seandainya dia duduk, seperti misalkan kita duduk di kursi misalkan, ya, maka sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Maka kalau rukuknya begini, ya, sami'a Allahu liman hamidah. Sujudnya Allahu akbar. Lebih rendah daripada ruku. Ruku sedikit ada imah, ada isyaratnya. Walaupun ini berdiri, ini berdirinya artinya duduknya ya, kondisi duduk. Kemudian Allahu akbar. Berarti sudah berubah nih posisinya. Gini, ini rukuknya. Nanti sujudnya lebih rendah lagi. Wa idza shalla al-maridu jalisan wa huwa yastati'u sujuda 'ala al-ard wajaba 'alaihi dhalika wa la yakfihi al-ima'a wa la yakfihi al-ima'a. Kalau seandainya dia yang sholat, yang si sakit ini sholat dengan duduk, dia mampu untuk sujud, maka wajib dia sujud. Tidak cukup dengan isyarat saja. Wad-dalilu ala jawazi sholatil maridhi ala hadhihi al-hayati ala hadhihi al-kayfiyati al-mufassalah ما أخرجه البخاري وأهل السنن من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه. دليل atau argumen atas bolehnya solat orang yang sakit sesuai dengan tata cara yang telah dirinci sebelumnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan ashabus sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu qaal kanat bi bawasir. Kata Imran bin Husain, aku kena wasir. Bawasir itu wasir. Yani ambiyen. Sakit ambiyen. Fasa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku tanya kepada Rasulullah. Faqal salli qa'iman. Salatlah berdiri. Jadi Nabi ketika ditanya tentang dia sakit tadi, enggak langsung ayo duduk aja, enggak. Salatlah berdiri. Fa illam tastati' fa salli qa'ida. Jika kamu tidak mampu, maka salatlah dengan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambik. Jika kamu tidak mampu, maka berbaring. Ya, atas rusukmu. Ah gitu ya. Zadun Nasa'i, Nasa'i dia menambah, fa illam tastati' fa mustalqiyan. Jika kamu tidak mampu, maka dengan menelentang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali apa yang mampu yang dia lakukan. Jadi ini dalilnya. Jadi berurut dulu. Salat dulu berdiri, jika enggak mampu ya, maka duduk, jika tidak mampu lalu berbaring. Ya, kita salat dulu. Kita azan dulu ya. Silakan muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. Hi. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala al-falah. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Kita lanjutkan. Wa huna yajibu tanbihu ala anna ma yaf'alu ba'dul marda wa man tujra 'alaihim amaliyatun jarahiyyah fayatrukuna as-salata bihujjati annahum la yaqdiruna 'ala adai as-salati bi sifati kamilah. Di sini perlu atau wajibnya kita mengingatkan sebuah catatan, ya, mengingatkan kepada orang apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang sakit atau orang yang dioperasi, ya, mereka meninggalkan sholat karena hujah dalih, karena mereka tidak mampu mengerjakan sholat sesuai dengan tata cara yang sempurna. Karena enggak mampu yang sempurna, bilang sudah enggak usah sholat. Ya. Aw la yaqdiruna 'ala al-wudu, atau karena mereka tidak mampu untuk berwudu. Aw li'anna malabisahum najisun, atau pakaian mereka kena najis. Wah, ini saya tadi kencing. Ya. Orang enggak ada yang akan ganti. So, akhirnya dia tidak sholat. Ya, apalagi misalkan, oh ini saya pakai pasang keteter, pipisnya keluar terus. Ya. Aw ghairu dzalika min al-'adzar, dan uzur-uzur yang lain. Wa hadza khata'un kabir, ini adalah kesalahan yang besar. Karena muslim la yajuzu lahu tarku sholati idza 'ajaza 'an ba'd syurutiha aw arkaniha wa wajibatiha. Karena orang muslim tidak boleh dia meninggalkan sholat, ya, apabila dia tidak mampu memenuhi sebagian dari syarat atau sebagian dari rukun dan wajib-wajibnya, tidak mampu dia mengerjakan semuanya, ya, tidak boleh dia meninggalkan sholat. Bal yusalliha ala hasbi halihi, tapi dia kerjakanlah sesuai dengan keadaan dirinya. Qala Allah Ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Allah berfirman, bertakwalah kepada Allah semampunya. Wa ba'dul marda, sebagian orang-orang yang sakit ini, pasien-pasien yang sakit ini, yaqul idza syufitu qadaitu shalawati allati taraktuha. Nanti kalau saya sembuh akan saya qada salat yang saya tinggalkan ini. Ya sekarang saya enggak mampu nih salat, nanti saya qada lah kalau saya qada. Ya. Wa hadza jahlun minhum au tasahulun. Ini adalah merupakan kebodohan dari mereka atau sikap remeh. Ya. Fas-salatu tusalla fi waqtiha hasbal imkan. Salat itu dikerjakan pada waktunya sesuai dengan keadaan yang memungkinkan baginya. Ya enggak boleh diundur. Dikerjakan. Wa la yajuzu ta'khiruha an waqtiha, enggak boleh diundur dari waktunya. Waktu sudah tentukan dari A sampai B, ini waktunya. Ma baina hadainil waqtai aba ma baina hadainil waqtaini waqtun, kata malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara dua waktu ini itulah waktu. Ada ringnya, ada tenggang waktunya, mulai masuknya dan mulai berakhirnya ada. Dan tidak boleh kita keluarkan dari situ. Fa yam bagi intibahu li hadza, maka sepantasnya harus memperhatikan hal ini. Wa tanbihu alaihi, dan mengingatkannya, perlu kita hati-hati dan perlu kita mengingatkan. Wa yajibu an yakuna fil mustashfayat tau'iyatun diniyah, wajib ada di rumah sakit, rumah sakit ya, penyuluhan-penyuluhan agama. Ini yang harus ditekankan ya, bagi istilahnya kerohanian ya, dari setiap rumah sakit itu mengingatkan, nah jangan lupa sholat, baca sholat itu, nah itu diajarkan. Ya, di samping kita memberikan ketenangan bagi mereka untuk bersabar atas musibah yang menimpa. Wa tafaqqudun li ahwalil marda, dan selalu memantau keadaan orang sakit. Nah, ini kita lihat di Ibnu Sina, alhamdulillah ada seperti ini ya. Anda datang ya dari apa namanya timnya. Min nahati shalah wa ghairiha min alwajibat asy-syar'iyyah allati hum bihajatin ila bayaniha. Perlu ada pemantauan ya keadaan mereka, ditanya tentang salatnya atau yang lainnya dari kewajiban-kewajiban yang syar'i yang mereka sangat membutuhkan untuk penjelasannya. Wa ma sabaq bayanuhu wa huwa fi haqqi man ibtada as-salata ma'dhuran wa istamarra bihi al-'udhr ila al-faragh minha. Yang kita jelaskan dari awal sampai terakhir itu adalah orang yang dari awal dia salat dia ma'dzur, dia punya alasan, dia tidak bisa melaksanakan salat, dan uzur yang dimilikinya berlanjut sampai selesai sholat, maka dia kerjakannya seperti yang tadi. Wa amma man ibtada'aha wa huwa yaqdiru 'ala al-qiyam. Siapa yang memulai sholat dia mampu untuk berdiri, summa tara 'alaihi al-'ajzu 'anhu, waktu dia berdiri kemudian muncul ketidakmampuan dia untuk berdiri. Ya, atau ibtada'aha wa huwa la yastati'u al-qiyam. Atau dia awali salatnya dia tidak mampu untuk berdiri. Akhirnya dia salat dalam keadaan duduk. Tsumma qadra 'alaihi fi athna'iha. Lalu pada saat dia salat muncul rasa kuat untuk berdiri. Ya. Atau ibtada'aha qa'idan tsumma 'ajaza 'an al-qu'udi fi athna'iha. Atau dia mulai dengan duduk, lalu setelah itu ya muncul ketidakmampuan dia untuk duduk, akhirnya dia harus berbaring begitu ya. Aw ibtada'aha 'ala jamb, atau dia mulai dengan berbaring Thumma qadra ala qud, lalu dia mampu untuk duduk. Fa inna fi dhalika al-ahwal yantaqilu ila al-halati al-munasibah lahu syar'an. Dalam keadaan seperti ini dia pindah kepada keadaan yang cocok untuknya, yang sesuai dengan syarak. Jadi kalau seandainya dia tadinya tidur berbaring, mampu dia duduk, dia langsung segera duduk. Atau tadinya dia duduk tidak mampu untuk duduk, dia harus berbaring, dia harus berbaring. Atau tadinya dia berdiri, taunya tidak mampu berdiri, langsung dia duduk. Dicoba duduk, enggak juga mampu, dia berbaring. Tapi kalau di masjid gimana nih? Ya, tentu enggak mungkin dia berbaring begini kan? Berarti menelantang ya. Ya enggak, menelantang ke belakang dia, kakinya ke depan, gitu. Kalau seandainya terjadi di masjid. Jadi jangan dipaksa harus saya harus berbaring ya gitu. Enggak mungkin dia tuh berbaring. Berbaring merusuk ya dengan sisi kanannya. Wa yutimmuha 'alaiha wujuban, lalu dia sempurnakan solatnya sesuai dengan keadaan yang dia mampu secara wajib dia kerjakan ya. Liqauli ta'ala fattaqullaha mastata'tu. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Fayantaqilu ilal qiyami man qadira alaihi, wa yantaqilu ilal jusu'u ilal sujudi ilal julusi man ajaza anil qiyami fi atna'i salati uhakada. Maka dia pindah ya ke berdiri jika dia mampu. Yang tadinya dia duduk lalu dia mampu berdiri, dia berdiri. Atau dia pindah, tadinya berdiri pindah untuk duduk, jika dia tidak mampu dia berdiri waktu solat. Wa in qadra ala qiyami wa qu'ud wa lam yaqdir ala ruku' wa sujud. Kalau seandainya dia mampu berdiri, mampu dia duduk, tapi tidak mampu ruku' dan sujud, fa innahu yumi'u bi ra'sihi bir ruku'i qa'idan wa yumi'u bi sujudi qa'idan. Ya, fa innahu yumi'u bi ra'sihi bir ruku'i qa'iman wa yu'minu bis sujudi qa'idan li yahsul al farq bainal ima'ain hasb al imkan. Dia bisa berdiri, dia bisa duduk, tapi enggak bisa ruku, enggak bisa sujud, badai itu pinggang sakit ya. Maka apa yang dia kerjakan, rukunya dia kerjakan sedikit miring, apa, nunduk sedikit ya dalam keadaan berdiri. Lalu untuk sujudnya, lalu dia duduk, kemudian dia membungkuk sedikit. Itu dia kerjakan. Ya. Jadi dia berdiri gini aja sedikit. Ini rukuk nih. Kemudian berdiri lagi. Ketika dia sujud, dia langsung duduk. Waktu dia duduk, ya, dia sujud sedikit apa? Miring sedikit, itu adalah sujudnya. Sehingga berbedalah keadaan dua isyarat tadi, isyarat untuk ruku dan isyarat untuk sujud. Walil marid an yusalliya mustalqiyan ma'a qudrati 'alal qiyami idza qala lahu tabibun muslimun thiqatun la yumkinu mudawatuka aqal la yumkinu mudawatuka illa idza salaita mustalqiyan. Orang yang sakit boleh dia salat dengan telentang walaupun dia mampu berdiri, jika seorang dokter muslim yang terpercaya dia mengatakan pengobatanmu tidak mungkin kecuali dengan engkau salat dengan telentang. Ya, maka berarti dia sholatnya telentang walaupun dia bisa berdiri. Ya, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam shallat jalisan hina juhisha shiqquhu. Nabi sholat duduk ketika terkelupas rusuknya, karena beliau jatuh dari kuda. Ya, terkelupas. Dia bisa berdiri. Tapi untuk sakitnya ini ya tidak mungkin dia sholatnya berdiri. Maka dia sholatnya duduk. Wa ummu Salamah tarakat sujuda li ramdin biha. Ummu Salamah dia tidak sujud ya karena ada sakit mata yang tidak memungkinkan untuk dia sujud. Contoh, orang yang baru dioperasi katarak itu enggak boleh dia sujud. Kalau sujud menjadikan dia lebih buta lagi. Selama penyembuhan dia, dia hanya sholatnya begini aja. Ya, kalau dia berdiri ya sudah berdiri, tidak bisa dia rukuk. Ya, atau dia sholatnya duduk. Kalau dia sholatnya berdiri ya sudah berdiri aja, kayak gitu aja. Ya, tidak boleh dia menurunkan kepalanya, ya karena itu berbahaya terhadap matanya. Nah, berarti keadaan jangan bilang oh kamu tidak bisa sujud, kamu tidak sholat, nah, ya sholat dengan keadaan yang memungkinkan. Wa maqamu sholati fil Islam ya azim, kedudukan sholat di dalam Islam sangat agung. Fa yutlabu minal muslim, maka dituntutlah dari muslim, ya bal yatahattamu alaih, malan wajib harus. An yuqimaha fi halati sihhati wa halati marad, harus dia lakukan salat itu dalam keadaan sehat dan keadaan sakit, dalam keadaan tidak mood, ya harus salat. Ini para pemuda, kenapa salatnya udah harus sang kurang mood nih sekarang nih, kata subhanallah, ya tidak mood karena kegalauan hati. Adalah dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tasqutu 'anil maridi lakinnahu yusalliha aw yusalliha 'ala hasbi halihi. Tidaklah gugur dari salat itu, tidaklah gugur dari orang yang sakit, tetapi beliau kerjakan sesuai dengan keadaan. Fayajibu 'alal muslim an yuhafidha 'alaiha kama amara Allah taala. Maka wajiblah bagi seorang muslim untuk menjaga solat itu sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hafizu ala salawati wassalatil wusta. Ya, jagalah solat-solat tersebut dan solat wusta. Wafaqallahu aljami' lima yuhibbu wa yardha. Ada pendapat dari ulama di dalam masalah tentang duduk jika seandainya seorang tadi tidak bisa berdiri. Hayatul duduk, kondisi duduk, bahwa saat posisi berdiri duduknya itu murabba, mutarabbi', duduknya bersila. Lalu ketika dia duduk, ya dia duduk iftirash, dia sujud, sehingga membedakan mana duduk dia yang itu adalah keadaan dia berdiri, mana keadaan duduknya yaitu adalah posisi duduk dalam sholat. Ada sebagian pendapat yang seperti itu, ya. Jadi mutarabbi', misalkan dia mau sholat, ya sholat dia itu dia duduk bersila, kemudian ruku kan bisa, ya ruku dia menundukkan, kemudian sami' Allahu liman hamidah masih tetap dia bersila, lalu baru dia sujud, ya sujud sempurna, kemudian dia duduk seperti duduk iftirash, kemudian dia sujud, kemudian dia berdiri lagi kan gitu ya, karena dia tidak mau berdiri ya dia bersila lagi jika memungkinkan hal itu. Kalau tidak maka dia duduk sesuai dengan keadaannya, ya seperti kemarin, ya minggu kemarin saya sholat di sini karena memang nggak mungkin, saya sangat pusing sekali pada saat itu. Salah saya usahakan berdiri mungkin saya tumbang. Akhirnya saya duduk berusaha duduknya bersila pada posisi berdiri dan kemudian melanjutkan sesuai dengan keadaan sholat. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita masuk ke dalam tanya jawab. Saya ingin bertanya tentang derajat hadis berikut ini, apakah sahih? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dijelaskan bahwa apabila dia sudah khatam bacaan Al-Quran, dia mengumpulkan keluarganya dan berdoa. Ini siapa yang mengumpulkan? Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik berarti itu ada perbuatannya, perbuatan sahabat, bukan hadis Nabi. Atau Ibnu Abbas misalkan, ya. Apakah acara khatam Al-Quran yang ini dibuat walimah khatam Al-Quran merupakan bagian dari ibadah atau hanya sebagian dari syiar? Wallahu alam. Pertama, dari sisi kesahihan hadis ini perlu saya tidak tahu. Perlu saya lihat dulu ya hadisnya. Yang kedua adalah walimah khatam Al-Quran ini, apakah disyariatkan walimahnya? Atau yang diharapkan itu adalah memang pertama dia khatam Al-Quran, kemudian diharapkan adalah doanya orang yang khatam Al-Quran ini sehingga diaminkan? Atau haflahnya, perayaannya? Kita lihat semangat dari sebagian masyarakat untuk mensyiarkan Al-Quran dengan membuat khatam Al-Quran. Untuk biasanya ikut khatam Al-Quran itu anak-anak berapa? Hah? SD, SMP, SMA? SD, SD kelas berapa? Pada waktu kelas 6 ya? Ya. Akibatnya ya, dan ini banyak, waktu kelas SMP dan SMA enggak baca-baca Al-Quran lagi. Ditanya, kenapa kau baca Al-Quran? Kan sudah khatam. Ya. Malahan waktu SMP dan SMA sangat memerlukan, sangat diperlukan mereka dekat dengan Al-Quran. Ya. Nah, ini ya dampaknya ya. Wallahu a'lam. Apabila dahulu kita pernah tidak kita pernah meninggalkan solat dengan sengaja, apakah kita wajib mengqadha solat itu? Menurut mazhab Syafi'i, iya. Menurut mazhab Syafi'i. Tapi pendapat yang terkuat, tidak. Pendapat yang terkuat, tidak. Karena solat itu sudah ditentukan waktunya masing-masing. Kalau sholat yang sengaja ditinggalkan boleh diqadha, maka boleh jadi engkau enggak ada sholat, enggak ambo besok sila berqadha. Ya, mengakibatkan kacau jadi. Ya nak. Jadi Syekh bin Bas rahimallahu taala, orang yang sengaja meninggalkan sholatnya dulu cukup dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu diqadha. Ya. Sholat yang diqadha itu adalah kalau seandainya lupa atau tertidur, ya, maka itu yang diqadha. Wallahu a'lam. Bagaimanakah sikap kita kepada kawan-kawan yang suka sekali memutar musik sementara kita tidak punya ilmu tentang itu, yang kita tahu hanya musik itu haram menurut mazhab, empat mazhab? Ya sudah, ya, jangan berteman dengan dia. Ya, kalau kita mau menasihati, kita tidak punya ilmu, kasih dia buku, kirimkan kepada dia YouTube penjelasan dari ustaz-ustaz kita, sampaikan. Sudah cukup. Ya. Dan kita kan tidak punya kewajiban untuk memberi dia hidayah. Enggak ada. Kita sampaikan. Ya, kalau seandainya kita bersama dia, dia bunyi musik, maaf. Saya menghargai Anda, tapi tolong hargai saya. Telinga saya enggak mau dengar musik. Baik, ada seorang ustaz, syekh, apa guru kami dulu. Dia jalan ketemu sama anak muda bunyi musik keras. Ya, di mobilnya dia berhenti. Dia bilang, "Ya akhi, tolong kasih hak saya tidak mau dengar musik." Ya, kalau Anda mau mendengar ya dengar sendiri. Jangan ganggu orang lain. Ya. Jadi hargai saya. Ya, telinga saya enggak mau mendengar. Kalau seperti kayak gitu, kita ngomong sama kawan kita. Anda tetap mengatakan musik itu boleh, ya Anda sendiri yang dengar. Maaf. Kalau semua deliko, ya sudah. Ya, saya enggak mau ada kita musik gitu ya. Silakan ada orang mengatakan itu hak pribadi saya. Ya, hak pribadi Anda untuk mendengar. Silakan dengar sendirian. Ya, pakai headset kari-karian sudah kari-karinya gitu loh. Ya. Tapi kalau hak telinga saya enggak dengar, enggak mau dia dengar gitu. Enak. Itu kalau mau berhujah dengan HAM. Apakah benar jika kita ingin kurban Idul Adha harus bayar dulu akikah? Sebab dulu waktu bayi umur 7 hari orang tua saya tidak mampu. Mohon solusinya. Enggak ada kewajiban seorang yang tidak diakikahkan orang tuanya dia ingin berkorban lalu dia harus berakikah dulu, enggak. Akikah itu kewajiban orang tua. Ya, kewajiban orang tua. Kenapa sholat isya di Masjid Al-Hakim selalu diakhirkan? Nah, kapan dia diakhirkan? Di waktu pengajian kita aja ya. Kalau pengajian lain biasa. Atau ada pengajian pertama. Ada yang bisa jawab gak? Ya. Pertama, pendapat yang terkuat keutamaan sholat isya itu ya adalah diakhirkan. Pada satu hari Nabi keluar dari rumahnya sudah terlalu gelap, ya, sehingga ada sahabat yang sudah mulai tertidur-tidur nunggunya. Apa kata Nabi? Hadhihi waqtuha illam yashuq ala ummati. Inilah waktunya jika tidak memberatkan pada umatku. Yang kedua, kita bisa sholat setelah itu kita sambung kajian, bisa kan? Tapi antum tidak dapatkan keutamaan. Keutamaan apa? Orang yang menunggu sholat sama dengan dalam sholat. Ya, tadi azan jam berapa tadi? Nah, sudah 30 menit dari azan, dari masuk waktu, ya. Antum dari saya tadi dinilai dalam keadaan sholat. Nah, tapi kalau seandainya setelah kita sholat isya, terus kita sambung pengajian kita, tidak dihukum dalam sholat lagi, sudah selesai sholat. Ya, utama ada itu. Ada keutamaannya. Baik. Bagaimana posisi kaki saat berdiri dan posisi kaki saat sujud? Dan apakah tangan harus direnggangkan atau apa hukumnya membaca usolli wih salat? Pertanyaannya satu alinea 10 pertanyaan di dalam nih. Ya. Apa hukumnya salat membaca usolli dan nawaitu dan apa bacaan sebelum berwudu dan apakah benar membasuh kepala hanya sekali saja? Ustaz, ada yang membaca doa saat salam kanan kiri, apakah itu benar? Apa hukumnya berdoa setelah sholat? Wah, ini semakin lama lagi nih sholat kita nih. Baik, posisi kaki kita ya di dalam sholat waktu berdiri sama dengan bau, bau kita ya, hadhu bainal manaqibi wal aqdam ya, hadhu itu samakan, boleh jadi antara bau dengan bau yang sana, antara kaki dengan kaki sana, antara kita bau kita dengan kaki kita. Jangan merenggangkan kakinya. Ya orang kemari, aduh, renggang lagi. Allah tak begiko kan. Nanti kalau seandainya dia duduk, dia pasti renggang nanti kalau berdiri. Tapi kalau dia posisi, pada umumnya pantat orang itu seukuran bahunya. Ya. Jadi tidak terlalu melebar gitu ya. Jadi posisinya. Kemudian ketika sujud kaki kita dirapatkan. Ya, ketika sujud kaki kita dirapatkan. Apakah tangan kita direnggangkan? Harus direnggangkan apa maksudnya? Waktu sholat, waktu sujud, waktu baik. Waktu sujud jari jemari kita berkumpul, bukan direnggangkan. Kapan jari jemari kita direnggangkan? Di waktu ruku direnggangkan, waktu tabir dirapatkan, di waktu sujud dirapatkan ya. Kemudian tangan kita waktu sujud dia direnggangkan, kalau maksudnya itu ya. Kecuali kalau berjamaah, hendaklah kita dekatkan. Nabi muna alinu bi aidikum ya, lunakkan tanganmu. Ini diperintah Rasulullah dalam sholat berjamaah. Ya jangan yang satu ini, yang satu kecil. Sini yang keras juga. Udah tersapinya tengah-tengah. Ya. Nah, ini kita harus memperhatikan posisi kita yang lain. Taib, membaca usali tidak atau nawai itu hukumnya bid'ah. Karena tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya. Membasuh kepala menang sekali cuma waktu menyapunya, bukan membasuh ya, menyapu. Karena kepala tidak dibasuh tapi disapu. Bacaan doa pada saat salam ke kanan dan ke kiri enggak ada bacaannya. Tidak misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahumma ftahli abwaab rahmatik atau apa yang lain. Enggak ada bacaannya. Terus dibuka lagi begini, terus yang sebelah kiri ditutup. Enggak, tetap seperti ini kata Nabi dalam hadis yang kulakukan dalam Muslim, bahwa salamlah seperti salam kepada saudaramu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya tidak perlu dikepak-kepikkan seperti kuda, ekor kuda. Ya. Kemudian apa hukum doa setelah sholat? Apa hukumnya? Berdoa disyariatkan. Tapi mengangkat kedua tangan setelah sholat fardu tidak disyariatkan. Ya, di antara bacaan doa diajar oleh Nabi, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wallahu ta'ala alam. Wah, ini apa bid'ah itu? Wah, ini pembahasannya cukup panjang ya. Yang lain lagi. Apakah doa sesudah azan dan berdoa di antara azan dan iqamat itu harus mengangkat tangan? Zikir setelah azan tidak mengangkat tangan. Apa zikir setelah azan? Hah? Apa yang kita lakukan? Pertama bersalawat, kemudian baru mengucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa shalatil qa'imah dan seterusnya. Ya, dan ini tidak perlu angkat tangan. Tapi ketika kita ingin berdoa, doa masalah yang kita untuk diri kita, maka kita mengangkat kedua tangan kita. Taib, muadzin baca doa enggak? Enggak. Karena hadisnya hanya orang yang mendengar, muadzin enggak. Taib, yang terakhir. apakah dibolehkan sholat sambil menutup mata sekali-kali buka disebabkan berkedip dengan sebab kondisi kesehatan yang tidak mendukung untuk membuka mata sepanjang sholat? Kalau seandainya ada alasan, boleh. Gak mungkin dia buka perih-perih misalkan dia buka dan lain-lain, atau di depannya ada sesuatu yang mengganggunya, ya, maka tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya gak ada penyebab untuk memejamkan mata, lalu dia pejamkan mata, hukumnya makruh. Karena yang disanjurkan itu adalah memelekkan mata, membuka mata dan melihat ke tempat sujud. Lalu mengenai sunnah Rasulullah SAW bangkit ke rakaat ketiga kemudian takbir seraya mengangkat tangannya, apakah bagi jemaah yang masbuk yang belum sampai ke rakaat ketiga juga disunatkan untuk mengangkat tangan ketika imam bangkit menuju rakaatnya ketiga? Wallahu a'lam, saya tidak bisa menjawabnya. Baik, nih yang sekali lagi ya, terakhir sehubungan dengan pertanyaan atau pelajaran kita nih. Izin bertanya, bagaimana jika dia berdiri pas sholat mampu tapi pas mau sujud dia pakai kursi, bagaimana? Bagaimana jika dia berdiri pas sholat mampu, pas sujud dia pakai kursi? Mungkin boleh jadi orang yang sama begini, ada orang yang gak mungkin turun ke bawah, maka dia sholat biasa, kemudian dia ruku biasa, ya, kemudian ketika dia mau sujud dia duduk di kursinya, kemudian dia mengisyarat seperti itu, maka itu boleh. Ya, berarti dia adalah al-adhar. Dia bisa berdiri. Tayyib. Ada orang, berarti dia turun enggak bisa. Yang sekarang dia bisa duduk. Dari duduk berdiri dia tidak mampu. Dia bisa berdiri. Tapi ketika dia duduk, dia bisa sujud. Ya, berdiri dia tidak mampu. Ketika dia berdiri, dia tidak bisa sujud untuk turun ke bawah. Taib, mana yang lebih afdal bagi dia? Dia sholat berdiri dengan duduk sujudnya di atas kursi, atau dia sholat duduk dengan sujudnya ke lantai? Berdiri, alasannya apa? Karena hukum asalnya berdiri. Yang lain ikhtilaful ulama, ya, ulama di majelis berbeda pendapat. Sujud kenapa? Sujud atau duduk? Duduk supaya dia sujud. Kenapa? Masya Allah, ini faqih nih, ya. Karena ibadah yang bentuk yang paling agung dalam sholat itu adalah sujud. Maka sujud lebih agung daripada berdiri. Maka jika ada orang keadaannya seperti ini, maka lebih baik dia duduk dan sujud sempurna daripada dia berdiri, ya, lalu sujudnya tidak sempurna. Ya, karena pertama posisi yang terdekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Lalu sholat itu sendiri juga terkadang dikatakan oleh Nabi sujud, fa'ainni ala nafsika bikathratis sujud. Dan maksudnya adalah sholat. Ya, artinya sholat itu rukun yang paling agung. Ya, berdiri dia rukun, sujud dia rukun. Rukun yang paling agung itu adalah sujud. Sebagaimana haji, rukun yang paling agung itu adalah wukuf di Arafah. Makanya Nabi SAW mengatakan Al-Hajju Arafah, Haji Arafah. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.